harganya seumurmu. Kau lincah, cantik dan lugu, tawa tangis kau pun lucu. Hai gadis, kau pasti tahu dilambangkan kuncu bunga. Hai gadis, engkau pun tahu kini kuncu membekali diri untuk bertakhta. Kelak engkau kan jadi wanita, dan kau butuh kawan pria. Hey gadis, hidup ini cari ilmu pantang lelah. Yang pasti hormati dirimu agar pria lebih hormat padamu. Pantang lelah, yang pasti hormati.